Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullun dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyaral ikhwah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tayyib barakallahu fikum. Seyogianya pada petang hari ini yang duduk di tempat ini adalah ustaz kita, Ustaz Syaikhul Bahri, namun qadarullah wa masya fa'al, ada suatu hal yang mengharuskan beliau untuk tidak hadir pada malam hari ini. Dan saya dimintain tolong ya, untuk menggantikan beliau. Jadi barakallahu fikum, duduknya di sini hanya sekedar ya, musyarakah fil khair ya, sekedar keinginan untuk saling bertawun ya, musyarakah, saling berpartisipasi, saling menyokong dalam perkara kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada saya untuk mengisi waktu yang mulia ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa hajatuna ilal ilmi a'zam min hajatina ilal ta'ami wa syarab. Kebutuhan kita untuk duduk yang seperti ini, menghadiri halaqah ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu din, ilmu syar'i, ya, a'zam, itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Qala al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimallahu taala, dan hal ini telah dikatakan oleh seorang imam ahlu sunnati wal jamaah ya, Ahmad Ibn Hanbal ya, seorang imam yang besar, yang masyhur, yang sangat dekat zamannya dengan zaman al-qurun al-mufaddalah, zaman para sahabah at-tabi'in dan juga atba'u tabi'in ya, yang mana beliau mengatakan barakallahu fikum, an-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia, kebutuhan kita semua, kata beliau, ila al-ilmi, kepada ilmu agama, a'zam, itu lebih besar, min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Dari satu kalimat ini saja, kalau kita fahami ya, makan dan minum sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Sebab keberlangsungan hidup manusia diantaranya adalah dengan makan dan minum. Orang tidak makan satu hari mungkin masih bisa kuat bertahan pada hari yang kedua. Tapi terus satu minggu tanpa makan, tanpa minum ya, atau bahkan lebih daripada itu, ya, mungkin mayoritas atau bahkan semuanya tidak akan bisa berlangsung kehidupannya, akan binasa, akan meninggal dunia. Nah, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal ya, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Nah, kalau kita ya, tidak makan dan tidak minum saja, kesehatan akan terganggu dan kehidupan kita akan musnah. Kaif dengan kalau kita manusia kaum muslimin tidak memiliki ilmu. Wa dzalika, hal itu terjadi nambar kalau fikum. Kata Imam Ahmad, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Lianna ta'am, lianna ta'ama yahtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratain. Wal ilmu yahtajuhul insan adada anfasih. Hal itu terjadi karena makan dan minum itu dalam satu hari cukup sekali atau dua kali saja. Orang kalau sehari cuma makan sekali masih tetap bisa apa? Hidup. Apalagi kalau makan minum dua kali sehari. Apalagi kalau kita makan sekarang satu hari berapa? Tiga. Alhamdulillah sehat walafiat. Lihat, masya Allah, semuanya bisa. Nah, wal ilmu. Ya, adapun ilmu kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yahtaju ilaihil insan, ya, dibutuhkan oleh manusia adada anfasihi, sebanyak nafasnya. Ada yang bisa menghitung nafasnya dalam satu hari berapa kali? Atahada, saya tantang. Ya. Enggak usah satu hari, satu jam saja. Ada yang betah ngitung 1, 2, 3, 4. Berapa ribu? Ya. Enggak ada yang bisa menghitung. Dan tidak, saya kira tidak ada yang mau untuk menghitung, kurang kerjaan hitung. Nah, itulah barakallahu fikum ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Tidak, ya, tidak bisa terlepas dari yang namanya ilmu. Bangun tidur ada ilmunya, ya kan? Doanya. Bagaimana doa ketika bangun tidur? Alhamdulillah anak kita dari TK sudah diajarin. Bahkan sejak umur kecil 3 tahun sudah mulai diajar ilmu bangun tidur. Kita mau ke WC, mau sholat subuh. Nah, ada ilmunya? Ada. Bagaimana kita mau masuk WC, ya? Bagaimana kita adab ketika mau masuk WC? Bagaimana adabnya, masuknya bagaimana, apa doanya? Ilmu atau bukan? Ilmu. Kita mau buang hajat, ada adabnya, ya, ya kan? Bagaimana posisi ketika buang hajat? Kalau kita di luar bagaimana? Kalau kita di dalam ruangan bagaimana? Ilmu. Kalau kita sudah selesai kencing, kita sudah selesai buang air besar, ada ilmunya. Bagaimana kita harus apa? Membersihkan kemaluan kita, membersihkan tempat keluarnya kotoran. Bagaimana kalau kita membersihkan dengan menggunakan air? Bagaimana kalau kita nambar kalau fikum membersihkan dengan menggunakan batu atau menggunakan tisu? Ilmu. Semuanya apa? Ilmu. Itu baru beberapa menit setelah bangun tidur. Nah, kehidupan kita dalam satu hari dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak bisa lepas dari yang namanya apa? Ilmu. Kalau makan sehari itu sekali atau dua kali cukup. Kalau kebanyakan justru apa? Justru bahaya, ya. Justru bahaya obesitas, ya. Nanti kolesterol, nanti asam urat, nanti darah tinggi, macam-macam. Namun nggak ada istilahnya orang itu kebanyakan ilmu terus bahaya, ya. Ya, kebanyakan ilmu terus bahaya, nggak ada. Nah, mahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini, dari perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, sungguh kita bisa mengambil suatu faedah bahwa kalau kita merasa butuh terhadap makan dan minuman, sebenarnya ada kebutuhan yang justru lebih besar daripada apa? Makan dan minum. Itu kebutuhan kita terhadap apa? Ilmu. Kalau jasmani kita butuh asupan, dan juga rohani kita butuh asupan. Nambar kalau fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam urusan duniawi, ya, kebodohan itu bisa bermadarat, ya. Begitu juga dalam urusan agama, bodoh dalam urusan agama pun juga berbahaya. Kalau dalam urusan duniawi, ya, dokter bodoh, dokter karbitan, Nah, dapat gelar dokter, tapi seharusnya tidak mendapatkan. Ya. Ngasih obat, ya. Obatnya salah. Nah, atau obatnya betul, jenisnya betul, tapi dosisnya yang salah. Kira-kira orang itu sembuh atau bablas? Nah, ya. Bablas, sembuh tapi kebablasan sembuhnya, nggak sakit lagi, ya. Mati sudah orang. Nah, begitu juga dalam ilmu din, ya. Jangan dikira kalau kita nggak tahu ilmu din itu bahayanya cuma nanti di akhirat saja. Bahkan nambar kalau fikum sudah mujarab, sudah terjadi, dikarenakan kejahilan dalam urusan duniawi bisa mengakibatkan nyawa orang melayang, bisa menyebabkan orang meninggal dunia. Mungkin antum pernah dengar kisahnya. Orang yang tidak mengetahui tentang hukum apa? Masalah tayamum. Antum masih ingat? Hukum masalah tayamum. Seperti disebutkan dalam barakallahu fikum, ya, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Kharajna fi safarin fa asaba rajulun minna hajar. Fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam. Faqala hal tajiduna li rakhsatan fi an atayammam? Qalu la. Wa anta taqdiru 'alal ma. Thumma ghtasala famat. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, suatu ketika kami keluar untuk mengadakan suatu perjalanan. Tiba-tiba ada salah satu dari rombongan kami yang kepalanya itu luka, ya, jatuh dari kendaraannya, nah, kemudian apa? Kepalanya luka, mengeluarkan darah. Fasajjahu fi ra'sihi. Celakalannya lagi habis kepalanya bocor, ya, berdarah, luka, kemudian orang ini ihtilam, ya, mimpi basah. Sudah kepalanya sakit, kemudian malam tidur, mimpi basah. Nah, orang ini mau sholat. Orang ini mau sholat. Bertanya kepada para sahabat, hal tajiduna li rukhsatan fi an atayammam? Wahai sekalian para sahabat, apakah kalian memandang aku itu pantas untuk mendapatkan rukhsah, ya, sehingga aku bisa bertayamum, tidak perlu apa? Mandi junub. Qalu la wa anta taqdiru 'alal ma. Para sahabat di kala itu belum mengetahui, ya. Atau para sahabat yang hadir di kala itu belum tahu tentang masalah apa? Tayamum. La, tidak boleh. Kamu tidak mendapatkan keringanan untuk bertayamum. Wa anta taqdiru 'alal ma. Padahal kami itu di situ ada air dan kamu bisa memakai apa? Air. Tsumma qatasala wa mata. Sahabat itu tadi yang sakit, yang kepalanya apa? Luka, tsumma qatasal, ya, orang ini mandi kemudian meninggal dunia. Kemudian meninggal apa? Dunia. Apa sebabnya? Belum tahu terhadap salah satu dari hukum Islam. Rukhsah berupa apa? Tayamum. Kalau disimpulkan kan gara-gara tidak mengetahui hukum apa? Tayamum bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Sehingga nambar kalau fikum ketika masalah ini kemudian dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau marah. Qatalu qatalahumullah. Sa'alu idza lam ya'lamu inna shifa'al ayyi su'al. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Inna shifa'al ayyi su'al, sesungguhnya obat orang yang tidak tahu itu bertanya. Lihat barakallahu fikum, gara-gara ketidaktahuan suatu hukum dalam masalah agama, dalam masalah din, nyawa seorang muslim hilang. Jadi kalau ditanya, penting enggak kita belajar agama? Ya. Coba, masalah tayamum itu masalah yang mudah atau tidak mudah? Mudah atau tidak mudah? Mudah bagi yang bisa, yang sudah pernah belajar. Kalau yang belum pernah belajar, Susah ditanya, kapan kita boleh bertayamum? Yang enggak belajar enggak akan tahu. Ya. Ya apa tidak? Ya. Seperti tadi. Dijawab, enggak boleh tayamum, itu ada air dan kamu bisa menggunakan apa? Air. Belum mengetahui orang-orang yang diperbolehkan untuk bertayamum. Sehingga dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa al-jahlu bid-din, ya, kebodohan dalam masalah agama, ya, menyebabkan bahaya atau bahagia? Bahaya. Di dunia terlebih di akhirat. Sehingga nambar kalau fikum ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, ya. Wala raiba annal jahla aslu kulli fasad. Dan tidak diragukan lagi. Ini yang berkata siapa? Siapa? Ibnu Qayyim. Wala raiba annal jahla sababu kulli fasad. Dan tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah sebab segala kerusakan. Wa kullu dararin yalhaqul 'abda fi dunyahu wa ukhrahu natijatuhu. Dan seluruh keburukan yang menimpa seorang hamba fi dunyah, di dunia ataupun fi ukhrah ataupun di akhiratnya, natijatuhu adalah akibat hasil dari kebodohan yang dia miliki. Nah, ini perkataan yang sangat apa? Perlu untuk diingat-ingat dan pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Ya. Wala raiba annal jahla sababu kulli fasad. Dan tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah sebab dari segala kejelekan. Ya. Dan tidak diragukan lagi bahwa kebodohan al-jahl, ya, yani al-jahlu bid-din, kebodohan dalam masalah agama, sababu kulli fasad, ya, sebab dari segala kerusakan, kebobrokan, dan segala keburukan yang menimpa seorang hamba fi dunia wa ukhrah, di dunianya ataupun di akhiratnya, natijatuhu adalah hasil dari kebodohan. Nah, ini peringatan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ya. Ya, al-jahl, ya, gara-gara bodoh, ya, akibatnya diterima di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan dikira cuma nanti urusan akhirat mengko. Nah, nanti tidak, fi dunya, kata beliau, di dunia wa ukhrah, dan juga di akhiratnya. Natijatuhu adalah akibat dari kejahilan. Nah. Ahibatil fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, al-jahlu bid-din, ya, kebodohan dalam ilmu agama adalah sebab kejelekan. Nah, sebab kerusakan. Nah, sebab segala maraba bahaya di dunia dan di akhirat. Di dunia tadi sudah ada contohnya. Gara-gara belum mengetahui tentang masalah tayamum, nyawa orang bisa hilang. Kif yang lebih besar daripada masalah tayamum, ya. Yang kedua, kebodohan, ya, kebodohan kita terhadap ilmu agama, ya, akan menyebabkan kita masuk ke dalam jurang al-bid'ah wal-munkarat wal-dhalalah, kebid'ahan, ya, kemungkaran dan kesesatan. Nah, bukan hanya kita yang sesat, orang lain pun juga bisa sesat kalau kita apa, bodoh. Nah, dalam sebuah hadis yang masyhur, nambar kalau fikum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus langsung dari hati-hati manusia. Walakin biqabdil ulama. Tapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan orang-orang yang alim, para ulama yang memiliki ilmu dan mengamalkan apa ilmunya. Yang namanya ulama adalah yang memiliki ilmu dan mengamalkan apa ilmunya. Al-alimu la yasiru aliman hatta ya'mala bi'ilmihi. Orang yang alim itu tidak dikatakan sebagai orang yang alim sampai dia beramal dengan ilmunya. Nah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya, Allah itu tidak akan mencabut ilmu sekaligus sekonyong-konyong langsung ya, dari hati manusia. Walakin biqabdil ulama, tapi Allah mencabut dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai kalau sudah tidak tersisa lagi satu pun ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan menjadikan seseorang yang bodoh sebagai pemimpin, nah, sebagai ulamanya, ya. Fasu'ilu, kemudian orang ini ditanya, fa'aftau, kemudian berfatwa, ya. Bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Akhirnya yang memfatwakan sesat dan yang diberikan fatwa juga sesat. Ya. Al-jahlu sababud dhalal. Ya. Kejahilan itu sebab dari apa? Kedhalalan, sebab dari kesesatan. Dan ini pun sudah muncul, ya. Orang yang nambar kalau fikum, ya. Belum layak untuk menyampaikan kemudian menyampaikan. Fadallu wa adallu. Sesat dan orang lain pun sesat. Ditanya, ya. Apa hukumnya makan tikus? Apa hukumnya makan cindil? Bilangnya apa? Nah, kui halal halal wae. Nang Al-Qur'an kui ora ono dalil sing muni raleh makan tikus apa cindil. Pemeneh apa? Cindil kui ora duwe gulu, ora iso dinahar. Enggak punya gulu jadi enggak bisa disembelih. Halal halal wae, ya. Halal halal apa saja. Nah, ini jawaban yang sangat tidak ilmiah. Karena enggak punya gulu jadi, karena enggak punya leher, enggak bisa disembelih, hewan bisa jadi apa? Halal. Lah kalau yang bicara punya gulu berarti yang bicara punya leher enggak? Nambar kalau fikum, tanpa dia melihat kepada nas-nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang seperti ini pun juga laku keras, ya. Laku apa enggak seperti ini? Laku, lawang radionya juga sudah pakai satelit. Ya. Tahu kan ya? Maksudnya ya? Ya. Enggak melihat kepada nas-nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Ada lima hewan pengganggu, lima hewan jelek. Yuqtalna fil hilli wal haram. Yang boleh dibunuh ketika orang sedang ihram atau tidak ihram. Nah. Di antara yang barakallahu fikum, al-hayyatu wal-ghurab. Wal-fa'rah wal-kalbul akur wal-hudayya. Kata beliau, yang pertama, lima hewan itu adalah al-hayyah, ular. Wal-ghurabul abqa, dan burung gagak. Wal fa'rah, dan tikus. Wal kalbul akur, anjing, ya. Rabies. Wal hudaya, dan burung elang. Dan disebutkan nambar kalau fikum oleh para ulama. Kita bawakan, ya, ulama Syafi'iyah. Ya, karena kita kan masyarakat Indonesia biasanya kalau woro-woro itu madhabnya apa? Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Walaupun tidak semua yang diyakini dan diajarkan oleh Imam Syafi'i di apa di? Diambil yang cocok, diambil yang enggak cocok di buang. Kalau ini Syafi'i ini pendapatnya. Nah, kalau yang cocok diambil. Coba kalau yang enggak cocok, enggak ngomong Syafi'i. Nah, disebutkan ambar kalau hukum dalam masalah al-fa'rah, ya, dalam masalah tikus. Dalam mazhab Syafi'i nambar kalau fikum Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Ya. Ma umira biqatlihi minal hayawanat fa akluhu haram. Ya. Apa yang dilarang untuk dibunuh dari hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh atau yang diperintahkan untuk dibunuh, ya, fa'aklu haram, maka memakannya itu haram. Nah, tadi salah satu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh apa? Ya. Ular. Kemudian tikus, masuk di situ apa? Cindil, ya. Nah. Berarti boleh dimakan atau tidak? Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Nambar kalau dikatakan karena enggak ada gulunya, enggak bisa dinahar, enggak bisa sembelih, ulo ya juga enggak ada gulunya. Mana lehernya ular itu? Kodok juga enggak ada lehernya. Mana kok lehernya kodok? Ada lehernya? Ya, kalau kayak gitu nanti muslimin pada jualan suike. Jualan apa? Kodok, ya. Rame-rame ke sawah nyari kodok dijual halal. Nah, ini ambar kalau fikum akibat apa? Akibat al-jahl, ya. Akibat al-jahlu bid-din. Bodoh dalam apa? Ilmu agama. Fadallu wa adallu. Dianya sendiri sesat, celakanya lagi yang lain juga ikut sesat. Yang dengar ini mantuk-mantuk sambil nulis. Ya. Kalau cuma ngantuk-ngantuk kan enggak ingat ya. Ini sambil nulis, yang di belakang sambil nulis. Coba buka ayat ini, coba buka ayat ini. Ya, yang disebutkan di situ cuma apa? Tidak ada disebutkan apa? Tikus, enggak ada disebutkan apaan? Anjing. Kalau ditanya, "Anda mengapa menghalalkan anjing?" "Saya enggak pernah menghalalkan apaan? Anjing." Yang menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Coba buka ayat ini, coba buka ayat ini. Yang memang enggak ada di dalam apa? Al-Quran enggak ada. Lalu sunnah Rasul mau dibuang kemana? Hadis Rasul mau ditaruh di mana? Ya. Lah, kamu saja kalau mau sholat subuh 2 rakaat, kenapa alasannya enggak akan bisa mendapatkan nasnya di Al-Quran? Ya. Coba dicari di Al-Quran dari awal sampul sampai akhir sampul, sholat subuh itu 2 rakaat. Sampai nangis-nangis, nangis darah enggak akan ketemu. Sholat subuh 2 rakaat. Di dalam Al-Quran enggak ada. Lalu dapatnya dari mana? Hadis. Ya. Kalau cuma mencari bilangan 2, 3, atau 4, itu ada di Al-Quran. Tapi bukan dalam konteks rokaat apa? Salat. Ya kan? Salat itu kan salat wajib, ada yang 2 rokaat, ada yang 3 rokaat, ada yang 4 rokaat. Subuh 2 rokaat, maghrib 3 rokaat. Zuhur, asar, dan isya berapa? 4 rokaat. Kalau cuma nyari angka 2 atau kata 2, 3, dan 4 ada di dalam Al-Quran, disebutkan dalam satu ayat. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah para wanita yang baik dari kalian, 2, 3, atau 4. Ya, ada memang jumlah angka 2, 3, dan 4. Namun kan pembahasannya bukan dalam masalah apa? Salat. Kif kalau ada ayat ini diambil untuk jadikan ini loh ada di Al-Qur'an angka 2, 3 dan 4. Ya memang ada, tapi bukan dalam masalah salat. Lah, dalam masalah yang seperti ini saja enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dapatnya di mana? Dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga enggak bisa dipisahkan antara Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gerakan sholat pun juga tidak ditemukan dalam Al-Quran. Awal itu takbiratul ihram, kemudian istiftah, kemudian ta'awud, kemudian basmalah, kemudian al-fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud. Dalam Al-Quran pun juga tidak ada. Lah kalau ditanya orang itu, lah kamu sholat itu dari takbir sampai salam dapatnya dari mana? Nitor di mana? Gak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa? Hadis Rasul alaih salatu wassalam. Nah ini akibat orang jahil. Dan ini jahilnya jahil murakkab. Ya, itu jahilnya itu jahil kuadrat. Kalau cuma bodoh, ya, dan dia tahu kalau dirinya bodoh, tahu diri, alhamdulillah. Tahu dirinya bodoh, ditanya nggak tahu. Wallahu taala a'lam. Tanya sama orang yang lebih tahu. Namun ini orang yang bodoh ngerasa dirinya pintar. Apa meneh? Kan gitu kan ya? Sudah jawab. Apa meneh sambil depannya ada laptop. Enggak ngelihat ke orangnya. Apa meneh gitu. Masyaallah. Wala ada kata wallahu a'lam. Ya. Seakan-akan ilmu itu semuanya sudah di kepalanya. Ya, seakan ilmu itu sudah di kepalanya, semuanya bisa dijawab. Ya. Jawab apa punya jawabannya. Jawab ini plus. Kalau kata orang itu, kalau pasir itu enggak diayak, semuanya itu masuk yang kerikil, yang ngomong enggak diayak. Itu ngomong enggak diayak seperti itu. Yang ngomong enggak dipikir dulu, ya. Seharusnya kan mikir dulu baru apa? Ngomong. Mikir dulu baru ngomong. Al ilmu qoblal qawli ul alam wal amal fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir idzambik. Bukan ngomong dulu baru apa? Mikir. Kalau sudah keceplosan, ya, ada yang enggak setuju baru nyari apa? Alasan. Contohnya jenggot itu apa? Sebab dari orang goblok. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Karena saraf yang seharusnya mendukung perkembangan otak ketarik oleh jenggot. Akhirnya woro-woro semua pada enggak terima. Karena memang di dalam ambar kalau fikum hadis ya Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim ketika menyebutkan beberapa sifat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam walaisa fi ra'sihi walihyatihi ya 20 baydha. Ya, tidak ada di rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jenggotnya kecuali hanya 20 rambut berwarna apa pun putih. Walihyatihi dan jenggotnya menunjukkan kalau Rasul punya jenggot atau tidak. Hah? Punya. Kalau mengatakan orang berjenggot itu orang goblok berarti mengatakan Rasulnya sendiri sebagai orang yang seperti itu. Beradab atau tidak? La haula wala quwata illa billah. Ketika dicerca, ketika ditegur, bikin klarifikasi. Bikin apa? Klarifikasi. Ketika klarifikasi ternyata juga jawabannya tambah tidak apa? Ilmiah. Tambah kelihatan kalau dia itu tidak ilmiah. Tetap ngeyel. Tetap ngomong, ya menurut saya memang jenggot itu menyebab goblok karena saraf yang harusnya menunjang otak ketarik oleh jenggot. Tapi maksud saya, yang namanya berjenggot itu juga harus arif, harus bijaksana, harus ini, harus itu. Lah dia itu berjenggot atau tidak? Tidak kan, berarti tidak arif, berarti tidak bijaksana kan gitu. Tambah tidak kelihatan apa ilmiah. Nah yang seperti ini perlu untuk kita waspadai. Perlu untuk kita waspadai karena marak. Dan masya Allah ditokohkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Tahu kan ya maksudnya ya? Tahu. Nah. Barakallahu fiik. Subhanallah. Akibat dari apa? Jahil. Imma huwa jahil, ya. Imma dia jahil, ya. Imma dia adalah orang yang apa? Jahil yang bodoh atau sahibu hawa, atau dia pengekor hawa nafsu. Dan tentunya dia orang yang bodoh, walaupun sebenarnya dia tahu, walaupun sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak mengamalkan apa ilmunya. Dia kan bukan sosok yang tidak pernah belajar di Mamlakah Arabia Saudiyah. Dia belajar di Arab Saudi. Ya. Dari S1 sampai S3-nya. Namun wallahualam kemana itu bekas-bekas dari apa ilmunya. Nah, mahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui betapa pentingnya apa ilmu, tentunya kita harus berusaha bagaimana supaya kita mendapatkan apa ilmu. Kita mendapatkan ilmu, istri kita dapat ilmu, anak kita juga apa mendapatkan ilmu. Nah, sampai sekarang belum ada yang namanya Indonesia kekurangan dokter. Coba cari dokter umum di Cilacap banyak sekali. Ada yang rame, ada yang sedang-sedang, ada yang gak laku. Buka praktekan, ya sepi. Yang laku keras ya ada. Nah, gak ada istilahnya Cilacap ini kekurangan apa? Dokter. Krisis dokter gak ada. Krisis sarjana juga gak ada. Saking banyaknya sarjana, ya gak semuanya bisa jadi PNS, ya kan? Nggak semuanya bisa jadi ya dinas di kantor atau lembaga resmi. Banyak yang masya Allah yang dia sarjana kemudian membuka usaha apa sendiri yang tidak ada hubungannya dengan ilmu yang dia apa pelajari, kan gitu. Nah, namun yang sekarang krisis itu apa? Yang sekarang krisis adalah orang yang punya ilmu, orang yang mau belajar, orang yang mau mengamalkan ilmunya dan mau mengajarkan kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan apa? Ikhlas. Kalau yang dianggap ustadz banyak, yang dianggap ustadz banyak. Namun yang betul-betul ikhlas dalam menyampaikan ilmunya belum tentu semuanya. Ya. Contoh, ada yang ngomong, siapa pak? Masih ingat, saya sudah baru 2 tahun jadi ustaz tapi sudah punya Avanza. Ada pak ya? Ada. Nanti nggak usah jauh-jauh, di Cilacap saja. Saya baru jadi ustaz 2 tahun sudah punya apa? Avanza. Lah, kamu itu menyampaikan ilmu niatnya apa? Kok yang seperti itu sampai disampaikan kepada apa? Yang lain. 2 tahun bisa jadi bisa beli apa Avanza, subhanallah ya. Masya Allah ya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang telah berdakwah puluhan tahun ya meninggal dunia dalam keadaan baju besinya apa tergadaikan. Baju besinya tergadaikan. Ya. Sangat bertentangan dengan kehidupan siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Ya bukan berarti melarang apa seorang menampakkan ya, kenikmatan, bukan ya. Innallaha yuhibbu an yanzura athara ni'matihi 'ala 'abdi. Allah itu suka ya dengan bekas hamba yang bekas kenikmatan yang ditampakkan oleh hamba. Bisa beli ini, bisa mendukung dalam kegiatan dakwahnya, alhamdulillah, bersyukur. Tapi bukan kemudian saya sudah baru 2 tahun ya. Jadi ustaz sudah bisa beli Avanza. Entah kalau 5 tahun mungkin Pajero Sport. Ini bukan isapan jempol dan ini bukan cerita sekedar lelucon ya Pak ya. Ini bukan cuma dongeng atau tidak terjadi, tapi ini nyata, bukan fiktif. Ini nyata, betul terjadi. Alhamdulillah bukan dari asatidzah Ahlus Sunnah. Kalau asal di Ahlus Sunnah insyaallah ya. Mudah-mudahan dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita yang hadir di sini. Betul-betul dijaga keikhlasannya datang ke rumah menuntut ilmu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita masing-masing ya. Kemudian diamalkan dalam keseharian kita. bukan ingin dikatakan orang yang aktif atau rajin ngaji, ya. Bukan nanti ingin dikatakan sebagai orang yang alim, bukan yang seperti bukan ingin mendapatkan titel dalam tanda kutip ustaz. Nah, tapi berusaha mencari ilmu sebagai kebutuhan. Ya. Imam Ahmad mengatakan tadi kan di awal di muqaddimah, ya, kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum. Sehingga namanya kita datang ke sini adalah kebutuhan kita, yang butuh yang datang. Yang butuh yang datang. Ya. Orang lapar saja bagaimana caranya bisa mendapatkan makanan, ya kan? Punya anak, punya istri kelaparan. Enggak punya beras di rumah, bagaimana caranya bisa mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita rumangsa, ngerumangsani, ya. Kalau kita merasa kita belum tahu, ya kita berusaha untuk mencari tahu, ya. Jadi kalau kata orang itu, kita kayak laron. Tahu, Pak? Laron itu mengikuti apa? Lampu. Di mana ada lampu, laron itu nyari ke situ. Enggak ada ceritanya lampu itu nyari laron. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwah Ahlussunnah, ikhwah Salafiyin diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap ada kajian, ya, dimanapun ada yang hadir padahal enggak ada snack-nya, ya kan? Enggak ada snack-nya, enggak ada undangan resmi, ya. Beda kalau yang lainnya kan kadang-kadang harus undangan resmi dulu, panitianya menyediakan apa? Snack atau makan siang atau makan malam. Alhamdulillah tidak ada. Kalau harus ada seperti itu bingung panitianya, ya. Masjid Agung itu berapa orang itu? Kalau harus menyediakan setiap kali kajian 500 kotak dari mana? Alhamdulillah, nambarakallahu fikum, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan-kesempatan yang seperti ini di tempat kita di Cilacap ini, banyak sekali halaqah-halaqah ilmu yang bisa untuk kita hadiri, kita bisa mengambil faedah dari asatidah yang menyampaikan. Mungkin ini ya, sudah waktunya Isya, sudah azan itu. Kita cukupkan sampai di sini dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi kebanyakan bercanda dan kebanyakan ya tertawa, dan mungkin dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak tepat atau tidak betul, tidak benar, ya. Saya mohon maaf dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.